Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Kita mengharap dengan ini akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan pertolongan, mendatangkan kekokohan, dan mendatangkan keselamatan. Terkhusus kita sadar atau tidak, kita menyadari ataukah tidak, hari-hari di mana kita hidup sekarang ini, kita tengah berhadapan dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Ancaman dari dua arah yang amat sangat merusak kedua-duanya. Ancaman yang pertama, ancaman syubhat, telah berkembang berbagai macam ajaran-ajaran yang mendatangkan kerancuan di dalam berpegang teguh dengan agama yang hak. Dari mulai yang paling lembut sampai yang paling nyata, yang paling tampak, yang paling terang-terangan merusak akidah kaum muslimin, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan semua mengancam keselamatan seorang hamba yang mukmin, yang berusaha istiqomah di atas sunnah. Yang kedua, ancaman syahwat di sekitar kita semakin merajalela, yang namanya syahwat, dengan berbagai macam bentuk syahwat yang menggoda, yang masuk melalui telinga, syahwat yang menggoda yang masuk melalui mata, syahwat yang menggoda yang masuk melalui indera, penciuman, syahwat yang masuk melalui pemikiran, semua ini telah merebak dan sangat dekat dengan kita semua. Kita yang dewasa, kita yang orang tua, ketika sedang tumbuh iman, ketika sedang kuat naik iman, kita akan merasa sesak dada, akan merasa sempit, dunia ini, kecuali siapa yang tengah tipis dan lemah iman, dia akan ikut terlena menyenangi berbagai macam fitnah tersebut, syubhat dan syahwat. Apakah kita akan terus tenteram tanpa berupaya membentengi, menguatkan diri kita secara rohani, memberikan suplemen-suplemen untuk iman bisa bertahan, sementara di sekeliling kita dari para pembawa syubhat, para pengusung syahwat, mereka dengan gagah membangun militansi. Mereka dengan leluasa membangun kekuatan dan dengan berani menampakkan diri terus unjuk kekuatan-kekuatannya. Tidak sedikit dari kalangan Hizbiyah yang mereka jelas-jelas berada di atas kemungkaran, di atas jalannya yang menyimpang, dengan tegas berani membela dan berani berkorban, bahkan akan berbuat apa saja untuk membela penyimpangan-penyimpangannya. Secara lisan mereka ucapkan, secara fisik mereka lakukan, secara pemikiran mereka sebarkan, dan program yang tidak berhenti akan terus memasuki setiap sendi-sendi kekuatan yang mereka bisa masuk ke dalamnya. Akan diisi oleh orang-orang tersebut untuk memadamkan cahaya sunnah, untuk menekan, menyingkirkan para pembawa ajaran tauhid, ajaran sunnah. Demikian pula para pembawa syahwat terus akan didengungkan di segala penjuru agar manusia semua terlena, dan ahlus sunnah yang paham dengan sunnah akan terhimpit, akan merana, akan menderita karena keluasaannya diganggu, karena kekhusyuan ibadahnya terganggu, karena aktivitasnya, ketenteramannya, ingatnya kepada Allah diganggu. Pertanyaannya adalah, akankah kita akan terus larut dan tidak ada kita berusaha untuk mengimbangi militansi mereka semua? Militansi apa yang kita bangun? Ahlus sunnah senjatanya adalah ilmu. Ahlus sunnah kekuatannya ada pada iman. Ahlus sunnah kemenangannya ada pada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin pertolongan akan datang kepada kaum yang lemah iman. Tidak mungkin akan kuat iman ketika ilmu tidak menjadi perkara yang paling dipentingkan. Khonal fillah alahibba rahimani rahimakumullah. Kita sadar betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan akan zaman yang akan terjadi, di mana kaum muslimin rendah, terpuruk, lemah oleh akibat perilaku kaum muslimin itu sendiri. Kita masih ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza tabay'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa radhitum bil zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum adh-dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Akhraj Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, dikatakan jual beli dengan cara inah, ainul ain, kamuflase, praktek ribawi dengan menggunakan barang yang dijual belikan, barangnya itu juga namanya ainul ain, itu juga praktek yang sudah dilakukan di tengah kaum muslimin dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Orang punya kendaraan sepeda motor, perlu uang, dijual 10 juta kontan, berpindah barang sepeda motor tersebut. Ternyata yang beli tidak perlu motor, yang jual juga hanya perlu uang. Maka yang beli sudah, kamu beli aja lagi, gak apa-apa, bayarnya nyicil sebulan juta, bayar setahun, karena saya juga gak perlu motor. Sehingga sepeda motor itu tetap di tangan orang pertama. Tapi dia telah mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta dengan mengembalikan uang nyicil 12 juta. Pinjam uang, diberikan bunga 2 juta, tapi dengan transaksi jual beli. Yang dijual, yang dibeli barangnya itu juga. Sehingga dikatakan ainul ain. Barangnya apa saja terserah, tanah bisa, mobil bisa, rumah bisa. Sepanjang caranya seperti itu namanya jual beli inah. Sebab pertama, kehinaan kaum muslimin. Ketika motivasinya, ketika orientasinya hanya uang, orientasinya hanya harta, hanya perkara dunia, tidak lagi mengindahkan halal haram, hina kaum muslimin. Yang kedua, kalian telah tersibukkan dengan mengurus peternakan. Apakah menunjukkan haram peternakan? Tidak. Tapi peternakan yang tidak menunjang untuk dia istiqomah, peternakannya kemudian melalaikan dia dari istiqomah di atas jalan Allah, demikian pula pertanian. Dan kalian telah meninggalkan berjihad, dan jihad yang paling utama dan terus menerus sifatnya adalah jihad dalam talabul ilmi, sebagai jihad yang paling besar melawan hawa nafsu, melawan kebodohan, menuntut ilmu. Ketika kaum muslimin kondisinya sudah semacam ini, maka dihukum oleh Allah dengan ditimpakan kehinaan. Tidak ada wibawa. Sehingga ditampilkan, ditampakkan, dipamerkan sekian banyak kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengahnya, tapi tidak bisa merubah kemungkaran tersebut. Hina. Bahkan pihak-pihak yang berlawanan, bertentangan dengan Islam, semakin leluasa untuk melancarkan propaganda terhadap Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin pun tidak mampu berbuat banyak. Kaum muslimin hanya bisa mengingkari dengan hati mereka-mereka yang masih punya iman. Sebagiannya lewat, dinikmati begitu saja berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapannya. Padahal Islam agama yang ketika tegak akan tersingkirkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Untum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, yang kalian memerintah kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari perkara yang mungkar. Tapi kenyataannya tidak demikian yang terjadi. Itu karena kaum musliminnya sudah jauh dari agamanya. Dan Allah tetap akan mengkondisikan keadaannya seperti itu. Sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum, tidak akan mencabut kondisi lemah, kondisi yang hina tadi. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali lagi. Kalian mau kembali kepada agama kalian, menetapi keimanan, memegangi prinsip-prinsip, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan menghilangkan perkara-perkara yang membuat hina, menjauhi perkara-perkara yang haram, dan berupaya untuk menjaga diri di atas yang halal, sehingga kemudian Islam menjadi tumbuh berwibawa. Musuh-musuh itu akan segan ketika berbuat kemungkaran-kemungkaran secara terang-terangan. Khonafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menyadari keadaan yang seperti ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita dituntut untuk semakin tamassuk bisunnah, semakin berpegang teguh dengan sunnah, dan tidak akan sampai pada tingkatan tamassuk bisunnah kecuali dengan ihtimam bil ilmi wa ta'allum, memiliki keseriusan terhadap ilmu dan mempelajari ilmu, dan juga bersemangat di dalam berdakwah, bersemangat di dalam berkorban untuk dakwah, berkorban pemikiran, berkorban fisik, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, semua disumbangkan untuk dakwah. Semua diperjuangkan untuk dakwah dan meningkatkan militansi, karena yang dibela adalah kebenaran, yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi imam-imam di depan kita adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang menjadi pemimpin-pemimpin dakwah kita adalah para ulama ahlu sunnah, baik yang mereka semua sudah meninggal rahimahumullah atau yang masih hidup hafizahumullahu taala. Kalau tidak seperti itu, kita pun akan sama, akan larut dan terhempas di atas kehinaan. Wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Khatafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Hadis yang berikutnya dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. An Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 10 sinin fama qala li uffin qattu wama qala li shay'in lam af'alhu ala kunta fa'altahu wala li shay'in fa'altuhu lima fa'altah. Dari Thabit, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maka selama itu tidaklah beliau pernah berkata kepadaku uff, sama sekali. Dan tidak pula berkata kepadaku untuk sesuatu yang aku belum kerjakan. Ala kunta fa'altah, mengapa engkau tidak melakukannya? Wala li syai'in, dan tidak pula untuk sesuatu. Fa'altuhu, yang aku telah kerjakan. Lima fa'altah, mengapa engkau kerjakan? Hadis ini dibawakan di dalam bab sakhawatu an-nafs. Sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, kita sedikit baca tentang beberapa ma'ani al-kalimat. Disebutkan faidah pada riwayat yang lain tentang berkhidmatnya sahabat Anas radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Annahu khadama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Berkata ulama menggabungkan dua riwayat yang menyatakan 10 tahun, yang menyatakan 9 tahun, bahwasanya Anas radhiyallahu taala anhu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 9 tahun sekian bulan, bid'ata ashhur, 9 tahun lebih sekian bulan. Sekian bulannya antara 3 sampai 9 bulan. Sehingga ketika digenapkan menjadi 10, ketika dihilangkan bisa disebutkan dengan 9 tahun. Makna dari kata uffin ketika Anas radhiyallahu taala anhu menyatakan selama 10 tahun aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau berkata kepadaku uff. Apa itu kata uff? Uff itu ismu fi'lin mudhari'in bi makna at-tadajjar. Itu namanya isim fi'il. Isim fi'il mudhari' yang memiliki makna at-tadajjar. At-tadajjar itu merasa gusar, atau merasa tidak suka wa aslul uffi, asal dari kata uff itu wasakhul athfar, kotoran kuku. Di mana kata ini digunakan untuk semua jenis, baik untuk satu orang, dua orang, atau jamak muannas atau mudzakar, lafadznya sama. Uff. Disebutkan di dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah engkau berkata kepada keduanya, yakni kepada kedua orang tua, kata uff. Kata uff ini ungkapan yang menunjukkan kegusaran atau kejengkelan, ketidaksukaan. Lafadznya macam-macam. Bisa dengan ah, bisa dengan uh, bisa dengan uff, bisa dengan apa saja yang menunjukkan tentang ungkapan kegusaran, ketidaksukaan atau kejengkelan. Ucapkan dengan satu lafaz, uff. Khusus kepada orang tua, ini dilarang. Dan termasuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, adalah ketika orang tua dalam kondisi sudah sepuh, ia berbicara kepada keduanya dengan kata yang menunjukkan ketidaksukaan, kejengkelan, kegusaran, yang akan menjadikan sakit perasaan orang tua. Dikatakan juga maknanya adalah al-ihtiqar. Al-ihtiqar, melecehkan. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah selama 10 tahun mengungkapkan ungkapan yang menunjukkan kegusaran atau kejengkelan kepada pelayannya, yaitu Anas radhiyallahu ta'ala anhu. 10 tahun bukan waktu singkat. Yang menunjukkan tentang bagaimana sisi adab Rasul alaihi salatu wassalam, dan bagaimana budi perilaku beliau alaihi salatu wassalam, dan bagaimana keagungan dan kebesaran sikap pemaafnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan juga bahwa tidak pernah Rasulullah SAW berbicara kepadaku tentang sesuatu yang aku belum kerjakan, mengapa tidak engkau kerjakan? Atau sesuatu yang sudah aku lakukan, mengapa kamu lakukan begini dan begitu? Ini sesuatu yang sulit dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama menunjukkan akhlaknya Rasul alaihi salatu wasallam, yang kedua menunjukkan tentang betapa Anas radhiyallahu taala anhu juga seorang yang penuh ketaatan di dalam berkhidmat. Karena Anas radhiyallahu ta'ala anhu begitu berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menyelisihi apa yang diperintahkannya dan selalu menjaga apa yang dipesankannya, sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari memerintah Anas, yang menyebabkan beliau terlambat kembali kepada ibunya, dan ternyata ditanya oleh ibunya mengapa tidak biasanya pulang terlambat, maka Anas radhiyallahu ta'ala anhu memberikan penjelasan bahwa telah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk satu hajat tertentu. Ketika ditanya apa itu, maka beliau menyebutkan ini rahasia. Rahasia Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW begitu percaya kepada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Anas radhiyallahu ta'ala anhu pun begitu bisa dipercaya memegang amanah. Dan ibunya pun mendukung, kalau sudah rahasia Rasul, maka jangan engkau sampaikan kepada siapapun. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah menegur, kenapa begini, kenapa begitu. Satu sisi akhlak Rasulullah SAW, sisi lain bagaimana kualitas pelayanan sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan ini terkait dengan pelayanan-pelayanan yang bersifat tidak terkait dengan tugas-tugas syar'i. Karena kalau sudah merupakan bentuk tugas syar'i, maka di sana tetap harus dikedepankan. Sebagaimana yang telah lalu Rasulullah SAW senantiasa mengambil sikap memaafkan, kecuali yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang berikutnya, ini ada ujian untuk sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kalau kita sebutkan tadi yang pertama, faedahnya adab Rasulullah SAW yang mulia. Yang kedua, tidaklah Anas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyelisihi perintah Nabi SAW. Yang ketiga, pujian untuk Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, tarkul itab ala mafat. Ya, hendaknya tidak mencela sesuatu yang terluput. Nah, sesuatu yang terluput ketika menugasi seseorang ternyata sudah diusahakan tidak berhasil, itu jangan dicelah, karena akan menyebabkan membuka pintu-pintu kejelekan. Nah, mungkin berikutnya yang diberikan tugas tersebut akan merasa sakit hati, dan juga kejelekan-kejelekan yang lain yang banyak. Yang kelima, tanzihul lisan, menghindarkan lisan dari mencela, menghina, dan menyakiti. Nah, yang keenam, sebisa mungkin untuk melunakkan hati seorang pelayan dan tidak menyakiti hatinya dengan kata-kata yang berisi celaan. Nah, ini semua terkait dengan hak-hak yang hubungannya antar sesama manusia. Nah, untuk mengedepankan at-tasamuh, mengedepankan sikap lebih mudah untuk diselesaikan urusannya, dan mengambil cara terbaik dalam segala urusan yang terkait dengan hubungan sesama kepentingan sebagai manusia. Adapun ketika perkaranya terkait dengan syar'i, terkait dengan halal haram, terkait dengan perintah atau larangan, maka di sana prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu menjadi pedomannya. tidak boleh toleransi, tidak boleh tasamuh dalam hal ketetapan syariat. Nah, meski di dalam amar ma'ruf nahi mungkar di sana ada maratib, ada tertib. Ya, bil yad in kana indahu istita'ah, bil lisan wa illa bil qalbi, fadzalika min ad'afil iman. Dengan lisan tidak mampu juga, sudah dengan hati batas minimal. Nah, kalau itu juga tidak ada, ini dikhawatirkan kondisinya sudah berbahaya. Karena pengingkaran dengan hati itu menjadi batas ambang lemahnya iman. Dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, hadal hadisu fihi bayan sarihin, bayanun sarihun lijanibin min akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam al-aliyah. Hadis ini padanya terdapat penjelasan yang gamblang untuk sisi akhlaknya nabi alaihi salatu wasallam yang tinggi. Bayangkan 10 tahun tidak pernah mencela, tidak pernah mempermasalahkan, tidak pernah menghardik. Nah, wali bayani sama hati nafsih, dan menjelaskan tentang samahah. Jiwa Rasulullah alaihi salatu wasallam itu lapang, luas, mudah menyelesaikan, mudah memaafkan, dan mudah menuntaskan apa-apa yang terjadi. Wa annahu la yu'atibu ala syai'in min mata'id dunya. Beliau tidak pernah mencela terhadap sesuatu dari perkara-perkara dunia. Perkara-perkara yang sifatnya nilainya dunia, itu beliau tidak mencelanya. Karena perkara urusan dunia. Wa fihi bayanun wa bayanu husni ta'amulin nabi alaihi salatu wasalam ma'al ajir wal khadim. Juga padanya terdapat penjelasan tentang betapa bagusnya muamalah nabi alaihi salatu wasalam bersama dengan al-ajir wal khadim, pelayan. Al-ajir wal khadim sama, pelayan. Wa annahu birrifqi wa rahmah, yaitu bahwasanya beliau bermuamalah dengan lemah lembut dan dengan kasih sayang. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Lemah lembut tidaklah ada pada satu perkara melainkan akan menjadikan indah, menjadikannya bagus, dan ketika dicabut dari sesuatu akan menjadikannya rusak. Lemah lembut dan kasih sayang ini yang dikedepankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kama wasafahu Allah bidzalika fil Qur'anil Karim, sebagaimana telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, bi qaulihi ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul berasal dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma'anittum, ayasyuku alaihi al-amru alladhi yasyuku alaikum. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala, ay yasyuku alaihi al-amru alladhi yasyuku alaikum. Terasa berat bagi Nabi alaihi salatu wassalam apa-apa yang terasa berat bagi kalian. Beliau sangat kasih sayang kepada umat. Beliau sangat merasakan apa yang dirasakan oleh umat. Nah, harisun alaikum. Maknanya, fayuhibbu lakumul khair wa yas'a juhdahu fi salihi ilaikum wa yas'a juhdahu fi tanfirikum anhu wa yahrisu ala hidayatikum ilal iman wa yakrahu lakumus syarr wa yas'a juhdahu fi tanfirikum anhu. Beliau sangat bersemangat atas kalian, yaitu beliau cinta untuk kalian kebaikan dan berusaha dengan sepenuh kesungguhannya untuk agar kebaikan itu bisa dicapai oleh kalian, dan bersemangat agar kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan iman. Dan beliau sangat tidak suka kejelekan menimpa kalian dan telah berusaha dengan kesungguhannya untuk menghindarkan kejelekan itu dari kalian. Ya, sekian banyak Rasulullah SAW menerangkan dan menganjurkan kepada perkara-perkara kebaikan, dan sekian banyak Rasulullah SAW telah menjelaskan dan memperingatkan umatnya dari berbagai macam bentuk kejelekan-kejelekan. Bil mu'minina ra'ufur rahim, ay syadidur ra'fah war rahmah bihim. Beliau sangat lemah lembut, sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Bahkan arhamu bihim min walidihim, beliau lebih kasih sayang kepada umatnya dari kalangan kaum mukminin dibandingkan orang-orang tua mereka sendiri. Karena orang-orang tua sayang kepada anak-anaknya, yang dipikirkan itu hanya kemaslahatan jasmani saja. Mana memikirkan makan, mana memikirkan sehat, yang memikirkan sandang, papan, perkara-perkara duniawi. Tapi Rasulullah SAW yang dipikirkan kasih sayangnya untuk umat, untuk kaum mukminin, adalah keselamatan ukhrawiyah di samping keselamatan duniawiyah. Nah, oleh karena itu hak Rasulullah SAW itu dikedepankan terhadap segala hak yang ada dari selain Rasulullah SAW dari kalangan manusia. Karena tidak ada manusia yang lebih memiliki kasih sayang terhadap kaum mukminin yang lebih besar dari kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan wajib terhadap umat untuk mengimani, mengagungkan, memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW dengan cara memuliakan beliau, menjunjung tinggi kehormatan beliau, membela beliau dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, menyebarkan ajaran-ajarannya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berupaya untuk menjunjung dan mengibarkan bendera sunnahnya. Bukan cinta dengan cara sebatas seremonial saja, ucapan sanjungan, ucapan pujian, tapi di balik itu menghinakan sunnah-sunnahnya, menelantarkan ajaran-ajarannya, melanggar, mendobrak, merobohkan aturan-aturan yang telah dibangun oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa uswatu ummatihi, dan beliau adalah tauladan bagi umatnya. Wa yambaghi ayyakuna ta'amul ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khair. Naam, kata'amulihi alaihi salatu wassalam. Maka hendaknya umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika bermuamalah kepada sesama itu seperti bagaimana beliau telah bermuamalah. Nah, mengedepankan kelemah lembutan, mengedepankan kasih sayang, dan tidak mudah mencela, tidak mengedepankan perkara-perkara yang kasar. Nah, adapun tegas, ini pada tempatnya ketika hal-hal yang terkait dengan syar'i, maka tidak ada di sana tasamuh, tidak ada muwazanah, namun tetap bil hikmah, dengan cara yang hikmah pada tempat yang semestinya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hadzakumullah.